Mitra Bisnis, Kompas menulis, ada perbedaan antara laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahap 2 kasus Hambalang yang diberikan ke KPK dengan yang diberikan ke DPR. KPK mengatakan ada 18 nama anggota DPR yang disebut dalam laporan itu, namun menurut DPR tidak ada sama sekali nama anggotanya yang disebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalau menurut saya kasus ini menunjukkan bahwa lembaga negara seperti BPK ini memang masih harus diperbaiki lagi. Karena faktanya kan sudah beredar laporan awal yang membuat nama-nama atau inisial nama-nama itu. Nah, oleh karenanya itu kecurigaan publik itu menjadi sangat beralasan. Jadi kalau saya melihat bahwa ini adalah kelemahan dari BPK yang kemudian bisa kena semacam permainan politik yang bisa biasanya dilakukan oleh partai-partai politik atau pihak-pihak atau oknum-oknum dari parpol. Apakah ada indikasi kong kali kong pak dalam hal ini? Artinya asumsi bahwa ada kemungkinan terjadi politisasi dan upaya mempengaruhi BPK itu sangat kuat. Kalau dilihat secara lebih umum, Pak, kasus-kasus korupsi yang tertunda lama dan diindikasikan melibatkan banyak orang-orang yang sedang berkuasa sekarang, dinilai penyelesaiannya semakin tumpul. Apakah Bapak setuju? Ya memang itulah faktanya, dan sayangnya yang bekerja betul-betul keras ini kan KPK. Karena KPK tidak mungkin bekerja sendiri tanpa kerjasama dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, saksi-saksi, termasuk lembaga-lembaga seperti PPATK, DPR, dan lain sebagainya. Jadi kalau kasus Hambalang, Senturi, dan lain-lain itu seolah-olah macet, ya itu karena persoalan kelembagaan yang belum bisa bersinergi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalamnya. Orang biasanya hanya melihat KPK saja, tapi kan KPK juga tidak mungkin hanya bekerja sendiri. Ada saran lain, Pak, terhadap KPK? Ya KPK saya kira tetap aja bekerja sebagaimana yang dia lakukan semaksimal mungkin. Sebenarnya saya katakan tadi, proses problemnya bukan hanya di KPK, Mas. Tapi di lembaga-lembaga seperti yang Anda sebut tadi itu, inkompetensi atau ketidakprofesionalan yang ada di BPK, kemudian politisasi yang ada di DPR, kelambanan aparat-aparat lain, itu menurut saya justru lebih berat daripada apa yang dilakukan oleh KPK selama ini. Publik kan menilai bahwa KPK sudah bekerja cukup baik dan bahkan menurut saya sudah cukup maksimum. Demikian politisi AS Hikam, saya Wendy Lim.